بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المختصر حفظه الله تعالى وخرج أحمد وأبو داود. Berkata Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna Hafidhahullahu Ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala. Ya, beliau masih ada pada pembahasan hadis Arba'un An-Nawawiyah yang ke-16. Beliau melanjutkan, ya, Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya, meriwayatkan min hadithi Urwata bani Muhammadin Sa'di, dari hadith Urwah bin Muhammad As-Sa'di, annahu kallamahu rajulun fa'aghdabahu. Ya, seseorang berbicara kepada beliau dan membuat beliau marah. Faqama fatawadda'a. Ya. Maka kemudian beliau berdiri, kemudian beliau berwudu. Tsumma qala. Ya, kemudian ya, Urwah bin Muhammad As-Sa'di beliau berkata. Ya, tsumma qala haddatsani abi, ya, bahwa ayahku itu meriwayatkan kepadaku. An jaddi, dari kakekku. Yaitu Atiyyata, ya, dari kakekku Atiyyah. Qala, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ghadabu minasyaitani, ya, marah itu berasal dari setan. Wa inna syaitana khuliqa min narin. Ya, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma'i. Ya. Dan api itu hanya akan dapat padam dengan air. Fa'idha, ya, fa'idha ghadiba ahadukum fal yatawadda. Ya, maka jika salah seorang dari kalian itu marah, maka hendaknya dia berwudu. Ya, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa da'afahu Asy-Syaikhul Albaniyyu fi Dha'ifit Targhibi wat Tarhibi. Fangdur as-silsilatat dha'ifata. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud. Ya, akan tetapi hadis ini didha'ifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, ya, Da'ifut Targhibi wa Tarhibi. Ya, dan juga bisa dilihat pada silsilah Ad-Da'ifah. Kita lanjutkan. Wa fi sahihaini, dan dalam as-sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa syadidu bisuraati, ya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bertarung. Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Ya, tetapi orang yang kuat itu adalah, yang dinamakan dengan kuat itu hanyalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Ya, kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhariyu wa Muslimun. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada penjelasan dari salah satu kosakata di sini. Wasura'ati ala wazni humazatin. As-sura'ah di sini mengikuti wazan humazah. ya. Wa lumazah, ya, juga memiliki, mengikuti wazan lumazah. Fu'alatun. Wa huwa ar-rajulul qawiyyul ladzi yasra'ur rijala wa la yastati'una an yasra'uhu. Artinya itu adalah orang yang kuat yang mudahnya tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang banyak. Ya, jadi orang yang sangat kuat sehingga ya para rijal itu tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Ya, jadi justru dia mengalahkan orang-orang tersebut. Ya, dan mereka tidak mampu mengalahkan orang tersebut. Ya. Wa naqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal ma'na. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menukilkan makna ini. Wa ja'ala sur'ata huwa alladhi yaghlibu nafsahu idza ghadiba. Ya, dan kemudian menggunakan makna as-sur'ah. Sur'ah ini adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia itu marah. Wayaka huruha. Ya, dan juga mampu untuk menundukkan kemarahan tersebut. Fala tadharu alaihi atharul ghadabi. Yang karena saking dia bisa mengendalikannya, maka tidak nampak kemarahan pada dirinya. Jadi pada wajahnya, pada dirinya itu tidak nampak bahwa dia itu marah. Padahal dia marah. Wahuwal qawiyyu haqqan. Maka inilah hakikat sesungguhnya dari orang yang kuat. Ya, unzur an-nihayatu fi gharibil hadithi. Ya, maka ini dapat dilihat pada kitab an-nihayah fi gharibil hadithi. Ya, di situ yang membahas mengenai ya, kosakata yang ada pada hadith. Kita kembali ke atas. Ya. Wa kharrajal imamu Ahmadu wa Abu Dawuda wa Tirmidhiyu. Ya, dan juga Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan At-Tirmidzi itu beliau semua meriwayatkan wa Ibnu Majah dan juga Ibnu Majah min hadisi Mu'adz bin ya Anasinil Juhani, ya, dari hadis Mu'adz bin Anas Al-Juhani anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kadzama ghaidzan wa huwa yastati'u an yanfadzahu. Ya, barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu untuk melampiaskannya, da'ahullahu yaumal qiyamati 'ala ru'usil khalaiqi. Ya, maka Allah akan memanggilnya ya pada hari kiamat di hadapan para makhluk. Hatta yukhayyirahu fi ayyil Urisha'a. Ya. Hingga ia membiarkan memilih bidadari mana saja sesuka hatinya. Ya, ini adalah salah satu keutamaan dari orang yang dapat menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu wa Tirmidhiyu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa qala Tirmidhiyu hasanun gharibun. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ya, dan At-Tirmidzi beliau menghukumi hadis ini hasan gharib. Kita kembali. Wa kharrajal imamu Ahmadu min hadithi bani Abbasin. Ya, bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min jur'atin ahabbu ilallahi min jur'ati ghaidhin yaqdhimuha 'abdun. Ya. tidak ada tekukan yang lebih Allah sukai daripada tekukan amarah yang ditahan oleh seorang hamba. Maka dhama 'abdun lillahi illa mala Allahu jawfahu imanan. Tidaklah seorang hamba menahan amarah karena Allah, melainkan Allah akan memenuhi dadanya dengan keimanan. Subhanallah. Kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahu Ahmadu wa dzakarahu al-Hafidzu Ibnu Katsirin fi tafsiril ayati ar-rabi'ati wa tsalatsina ba'dal mi'ati min surati Ali Imran. Maka ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, dan juga Al-Hafidz Ibnu Katsir itu juga menyebutkannya dalam tafsir ayat 134 dari surat Ali Imran. Wa qala, ya, kemudian beliau berkata, ya, yang berkata berarti Al-Hafidz Ibnu Katsir, isnaduhu hasanun, ya, hadisnya hasan. Isnadnya, sanadnya hasan. Laisa fihi majruhun. Tidak ada perawi yang tercela di situ. Wa matanuhu hasanun, dan matannya juga hasan. Aqulu, ya, di sini mukhtasir, ya, atau Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna berkata, wa qad warada fi hadzal ma'na haditsu bani Umar marfu'an. Dan juga, ya, sampai atau ada juga hadis yang semakna dengan ini dari hadis Ibnu Umar secara marfu', yang bunyinya, ma min jur'atin a'zamu ajran indallahi min jur'atin kadzamaha 'abdun ibtigha'a wajhillahi. Ya. Ya, tidak ada tekukan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, ya, daripada tekukan amarah, ya, yang seorang hamba lakukan karena mencari wajah Allah, ya, mengharapkan wajah Allah. Akhrajahu Ibnu Majah, yang ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa qala fi zawaidi, ya, isnaduhu sahihun. Dan dalam kitab Az-Zawaid dikatakan bahwa isnadnya sahih. Wa qala Syaikhul Albani fi sahih at-targhibi wa at-tarhibi sahihun li ghairihi. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, ya, bahwa ini adalah sahih li ghairihi, ya, sahih karena jalur yang selainnya. Kita kembali ke atas. Wal ghadabu, ya, ghalayanu damil qalbi. Yang dinamakan kemarahan adalah gejolak, ya, yang ada dari darah yang ada pada hati. Talaban lidaf'in, ya, talaban lidaf'il mu'dhi 'inda khasyati wuqu'ihi. Ya, ketika menolak gangguan yang, ya, dikhawatirkan akan terjadi. Au talaban lilintiqami mimman hasala minhul adza ba'da wuqu'ihi. Ya, atau, ya, tuntutan untuk, ya, membalas orang yang telah menyebabkan terjadinya gangguan tadi, ya, setelah terjadinya. Wal wajibu 'alal mu'mini an yakuna ghadabuhu daf'an lil adza fit-tini. Maka yang wajib bagi orang yang beriman bahwa amarahnya itu disebabkan karena gangguan terhadap agamanya. Lahu au li ghairihi. Ya, baik untuk dirinya maupun untuk yang selainnya. Wantiqaman mimman 'asallaha wa rasulahu. Ya, juga kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa hadhihi kanat halan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah, ya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Fa innahu kana la yantaqimu li nafsihi. Ya, beliau tidak pernah yang membalas dendam yang untuk dirinya sendiri. Walakin idzan tuhikat hurumatullahi lam yakum li ghadabihi syai'un. Ya, akan tetapi jika kehormatan Allah itu dilanggar, ya, lam yakum li ghadabihi syai'un, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi kemarahannya. Walam yadrib biyadihi khadiman walam ra'atan illa an yujahida fi sabilillahi. Ya, walam yadrib biyadihi khadiman walam ra'atan illa an yujahida fi sabilillahi. Beliau juga tidak memukul ya, khadimnya, ya, pembantunya atau ya, pelayannya, walam ra'atan dan juga wanita atau istrinya. Ya, melainkan pukulan beliau hanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu muslimun min hadithi Aisyata radiyallahu anha binahwihi. Keterangan ini dapat kita lihat di hadis riwayat muslim dari hadis Aisyah radiyallahu anha yang semakna dengan ini. Wa khadamahu anasun ashra sinina. Ya, dan Anas radhiyallahu anhu itu melayani beliau selama 10 tahun, ya. Anas radhiyallahu anhu melayani beliau selama 10 tahun. Fa ma qala lahu uffin qattu. Ya, dan beliau tidak pernah berkata uffin sama sekali. Ya, uffin itu ya isim fi'il yang bermakna atau dajjar. Ya, pokoknya saya tidak suka, saya bosan, dan lain sebagainya. Bahkan ungkapan seperti itu saja selama 10 tahun itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala qala lahu li syai'in fa'alahu lima fa'alta kadza. Bahkan beliau tidak pernah mengatakan apa yang sudah dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu, ya, mengapa engkau melakukan ini? Wala li syai'in lam yaf'alhu ala fa'alta kadza, dan juga tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu terhadap hal yang tidak dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ya, mengapa engkau tidak melakukan demikian? Kita lihat catatan kaki, ya, hadithu Anasin akhrajahul Bukhariyu wa Muslimun. Ini dapat kita lihat dari hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Wa fi riwayatin lit-Tabarani, ya, dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Qala Anasun. Ya, Anas radiyallahu anhu, beliau berkata, khadamtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ashra sinina. Ya, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama daraitu syai'an qattu wafaqahu. Namun saya tidak pernah melihat sesuatu pun yang disetujui beliau. Wala syai'an qattu khalafahu. Dan juga tidak pernah mengetahui sesuatu yang tidak disetujui. Ya, ridhon minallahi bima kana. Ya, artinya beliau tidak pernah melihat sesuatu pun yang disetujui atau tidak karena dirinya sendiri. Ya, ridhon minallahi bima kana. Beliau selalu ridho kepada Allah dengan apapun yang ada. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu at-Tabarani fil Awsati wa qala al-Haythami fil Majma', ya. Fil Majma'i fihi man la a'rifuhum. Itu Majma'uz Zawaid. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan Al-Haythami berkata dalam kitab beliau yaitu Majma'uz Zawaid, bahwa ya di dalam hadis tersebut ada perawi yang tidak saya ketahui. Kita kembali ke atas. Wa su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha an khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya mengenai ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau berkata, kana khuluquhu al-Qur'ana. Ya, bahwa akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ta'ni annahu ta'addaba bi'adabihi. Yang beliau maksud, yang Aisyah radhiyallahu anha maksud itu adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beradab dengan adab-adab yang ada dalam Al-Qur'an. Wa takhallaqa bi akhlaqihi, dan juga berakhlak dengan akhlak-akhlak yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Kemudian fama madahahul Qur'anu kana fihi ridahu. Maka setiap dipuji, setiap perbuatan atau setiap apa yang dipuji oleh Al-Qur'an, maka beliau meridhoinya. Wa ma dhammahul Qur'anu kana fihi sakhatuhu. Akan tapi apa-apa saja yang dicela oleh Al-Qur'an, maka beliau pun membencinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam li syiddati hayaihi. Ya. Maka dan beliau dahulu sallallahu alaihi wasallam ya saking besarnya rasa malu beliau, la yuwajihu ahadan bima yakrahu. Ya, beliau tidak pernah mengungkapkan ya secara terang-terangan kepada seorang pun apa-apa yang beliau tidak suka. Bal tu'raful karahatu fi wajhihi. Ya, akan tetapi rasa tidak sukanya itu dapat ya diketahui dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama fi sahihi, ya sebagaimana dalam as-sahih an Abi Sa'idin al-Khudri qala, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyad, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal adra'i fi khidriha. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau ya beliau asyadda haya'an minal adra'i fi khidriha. Beliau itu lebih pemalu daripada gadis yang ada di pingitan. Ya, hukum asalnya ya, gadis yang masih di pingitan itu sangat pemalu. Ya, karena ya, belum pernah bertemu dengan ya orang ya asing, ajnabi dan lain sebagainya. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhihi. Ya, maka jika ya beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, maka kami dapat melihatnya dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walamma ballaghahu Ibnu Mas'udin qaulal qaili. Ya, dan ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan seseorang, hadihi qismatun ma urida biha wajhullahi. Ya. Ini bukanlah, atau pembagian ini, itu bukanlah sesuatu yang diniatkan karena keridhaan Allah. Ya, atau dengan mengharapkan wajah Allah. Syakka alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersinggung. Wa taghayyara wajhuhu wa ghadiba. Ya, dan wajah beliau itu berubah dan beliau pun marah. Walam yazid ala an qala qad udhiya Musa bi aktsara min hadza fa sabara. Ya, maka beliau hanya mengatakan, ya sesungguhnya Musa alaihi salam itu jadi uji atau disakiti dengan hal yang lebih berat daripada ini. Dan beliau tetap bersabar. Ya, kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Wa kana sallallahu alaihi wasallama idza ra'a aw sami'a ma yakrahuhu Allahu. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau melihat atau mendengar apa yang dibenci oleh Allah, ghadiba lidzalika, maka beliau pun marah karenanya. Wa qala fihi wa lam yaskut, dan beliau pun akan mengungkapkannya dan tidak diam. Wa qad dakhala baita Aisyata fara'a sitran fihi tasawiru. Dahulu beliau masuk ke rumah Aisyah lalu melihat tirai yang di dalamnya di dalam tirai tersebut itu ada gambar. Ya, yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup. Fatalawwana wajahuhu. Ya, maka wajah beliau itu berubah warna, ya, menjadi memerah. Wa hatakahu. Ya, dan beliau pun merobeknya. Ya, merobek tirai tersebut. Wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamati alladzina yusawwiruna hadhihi suwara. Ya, sesungguhnya ya, di antara manusia yang diazab paling pedih pada hari kiamat adalah orang yang menggambar gambar ini. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kita kembali ke atas. Walamma syukiya ilaihil imamul ladhi yutilu bin nasi solatahu. Ya, dan ketika seseorang mengadukan kepada beliau tentang imam yang ya, memanjangkan bacaan solatnya, ya, ketika berjamaah bersama manusia. Ya, hatta yata'akhkhara ba'dhuhum 'anish sholati ma'ahu. Ya, sehingga sebagian imam itu sengaja datang terlambat ketika mengetahui imamnya itu beliau, ya, atau ketika sholat bersama imam tersebut. Ghadiba washtadda ghadabuhu. Maka pada saat itu beliau pun marah. Ya, kemudian ya, kemarahannya itu sangat marah. Artinya kemarahannya dahsyat. Wa wa'adhon nasa. Ya, maka beliau pun memberikan nasihat secara umum di hadapan para manusia. Wa amara bitakhfifi, dan beliau memerintahkan umat manusia ketika seseorang itu mengimami bersama atau mengimami jamaah yang banyak, itu sebaiknya memendekkan bacaan salat. Ya, akhrajahu Muslimun min hadithi Abi Mas'udinil Ansariyi fi qissatin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Mas'ud ya Al-Ansari dalam sebuah kisah. Kemudian walamma ra'an nukhamata fi qiblatil masjid. Dan ketika beliau melihat ya an-nukhamah ya dahak pada arah kiblat masjid. Ya taghayyadha wa hakkaha. Ya, beliau marah dan menggosoknya. Wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza kana fi sholati. Sesungguhnya ketika salah seorang dari kalian sedang sholat, fa innallaha khiyala wajhihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya. Fala yatanakhamanna khiyala wajhihi fi sholati. Ya. fala yatanakhamanna ila wajhihi fi sholati. Maka janganlah ya, seseorang itu membuang dahak ke hadapannya ketika dia salat. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahul Bukhari wa Muslimun min hadits Ibnu Umar wa Anasin wa Abi Sa'idin wa Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar dan Anas dan Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Kita kembali ke atas, wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar ya, hanya dapat mengucapkan kebenaran. Ya, baik dalam ketika dalam marah maupun ketika ridha. Wa hadza azizun jiddan. Ya, dan ini adalah hal yang sangat ya, agung, ya sangat langka, ya sangat berat. Wa huwa annal insana la yaqulu siwal haqqi. Ya, yaitu seseorang tidak mengucapkan melainkan hanya kebenaran saja. Sawa un ghadiba aw radiya. Ya, sama saja baik itu ketika marah maupun ketika ridha. Fa inna aktsaron nasi idza ghadiba la yatawaqqafu fima yaqulu. Ya, karena kebanyakan manusia itu ketika marah itu tidak menyadari apa yang dia katakan. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, wa shahhahahu Syaikhul Albani fi Shahihil Jami'. Yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahih Al-Jami'. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.